Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi isani ila yamiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhati syaitin wa a'udhu bika rabbi ayahbarun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, ikhwah filah, saudara-saudariku yang kucintai, cahaya hati yang insyaallah hatinya semua diberi cahaya oleh Allah Jalla Jalla. Kita bahagia sekali di waktu fajar ini seusai menikmati hidangan hidayah Allah. Hidangan hidayah Allah. Kali lagi, hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid. Kita lalui dengan zikir, tausiah, silaturahim, Allahu Akbar. Inilah amal salafus saleh, tradisinya orang-orang saleh sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Semoga kenikmatan menikmati hidangan hidayah Allah ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Bahagia sekali Arifin tidak sendiri tapi bersama guru-guru yang mulia yang mereka istiqomah berdakwah. Mereka istiqomah salat malam, istiqomah tadabbur Quran, istiqomah berjamaah di masjid, istiqomah salat duha dan istiqomah persahabatannya. Allahu Akbar. Ikhwah, kita akan mengkaji bersama kali ini Ustaz Saleh Hasan MA ya. Kali ini tema kita apa Ustaz? Amal-amal. Amal-amal yang nilainya tinggi. Amal-amal yang nilainya tinggi. Untuk menambah keberkahan kaji ini, kita akan simak dulu Taujih Rabbani yang dibacakan oleh Imam Besar Masjid Az-Zikra Maulana Jalaluddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن yang mencekam. Apakah peristiwa yang mencekam itu, wahai Muhammad? Apakah kamu tahu tentang peristiwa yang mencekam itu? Peristiwa yang mencekam adalah saat manusia berjatuhan bagaikan laron-laron yang berguguran, gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Siapa saja yang bobot amal solehnya lebih berat daripada dosanya, dia akan hidup dalam surga yang menyenangkan. Adapun siapa saja yang bobot dosanya lebih berat daripada amal solehnya, tempat tinggalnya adalah neraka Hawiyah. Wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang neraka Hawiyah itu? Neraka Hawiyah adalah api neraka yang sangat panas dan dapat melelehkan apa saja yang dibakarnya. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berbicara soal amal-amal. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun mereka yang timbangan kebajikannya berat, maka nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun mereka yang timbangan kebajikannya ringan, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, permasalahan timbangan amal, bahwa nanti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, akan dipancangkan kepada kita semua, kepada setiap kita, timbangan amal atau mizan. Seperti yang kita maklum, kita lihat mizan itu ada bentuknya, sebelah kanan kirinya seperti lempengan-lempengan, dan di tengahnya ada tiangnya. Begitulah nanti di hari kiamat, hanya besarannya yang kita tidak bisa membayangkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hal ini sangat penting untuk kita sadari betul, bahwa setiap kita akan dipanggil satu persatu, akan ditimbang amal soleh kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri Aisyah, bahwasanya baginda Rasulullah SAW tertidur di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di saat baginda Rasulullah SAW tertidur, Siti Aisyah memandang akan wajah baginda Rasul, dan Siti Aisyah meneteskan air mata, karena Siti Aisyah teringat akan kehidupan akhirat kelak. Tetesan air mata Siti Aisyah jatuh tepat di atas pipi baginda Rasulullah, sehingga membangunkan Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, "Ma yubkiki ya Aisyah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, baginda Rasulullah SAW mendengarkan pertanyaan Aisyah, "Hal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah engkau ya Rasulullah akan mengingat istri-istrimu nanti di hari kiamat? Jawab baginda Rasulullah, "Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa ragaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah." Tidak ada seseorang pun yang bisa mengingat akan orang lain kecuali dia sibuk dengan dirinya sendiri. Walaupun itu kepada istrinya, walaupun itu kepada suaminya, walaupun itu kepada orang tuanya, saudara-saudaranya, tidak ada yang bisa ingat yang lain kecuali dia hanya sibuk memikirkan dirinya, terutama itu fi salasi mawatin, terutama itu di tiga titik, tiga tempat. Titik yang pertama yaitu idza wudi'atil mawazin wa wuzinatil amal hatta yanzura ibnu adam ay yakhiffa mizanuhu am yaskul. Ketika dipancangkan tiang timbangan itu, dan ditimbanglah amal-amal ibnu Adam, sehingga ibnu Adam melihat apakah timbangan kebajikannya lebih berat ataukah yang lebih berat itu keburukannya. Maka pada saat yang sangat menakutkan itu, dia tidak pernah merasa tenang, aman, sebelum dia melihat bahwa timbangan kebajikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Itu yang titik yang pertama. Dan pada titik yang kedua, pada tempat yang kedua, ketika setiap kita akan menerima catatan amal, inda suhuf abi yamini ya khudhu kitabahu au bisimalih, apakah dia akan menerima catatan amal solehnya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya? Maka setiap kita tidak akan pernah merasa tenang dalam ketakutan yang luar biasa sebelum kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan kita. Kalau dengan tangan kanan kita, maka kita akan selamat. Kalau dengan tangan kiri, berarti kita akan celaka. Dan yang terakhir, wa indas sirat, dan ketika akan menyeberangi siratal mustaqim, pada saat itu setiap kita sangat amat ketakutan dan tidak bisa memikirkan siapapun juga kecuali kita sibuk dengan diri kita sendiri. Allahu Akbar walillahilham. Ikhwah, kesadaran, keyakinan bahwa kiamat akan terjadi dan kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat nanti itulah sebenar-benarnya kehidupan, seandainya mereka mengetahui. Itulah yang membangkitkan hamba-hamba Allah yang beriman, bermujahadah, serius, sungguh-sungguh, ikhlas, istiqamah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak. Fastabiqul khairat, kesibukannya memperbaiki diri dan menebarkan kebaikan. Sungguh ikhwah, hamba Allah yang beriman kepada hari akhirat tahu persis bahwa waktu di dunia yang Allah berikan terlalu sebentar untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Don't kill your time. Jangan pernah bunuh waktu di dunia yang sebentar ini. Wa idza marru bilaghwi marru kirama walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kan itu karakteristik orang beriman, bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan dirinya di akhirat, demi kemuliaan di hadapan Allah, demi keselamatan di akhirat, semuanya ia tinggalkan. Maka jangankan hari, jam, menit, detik-detik pun tidak akan disia-siakan oleh orang beriman kecuali menjadi nilai bekal keselamatannya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Tahajud, tadabur Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, selawat, setiap gerak hatinya saat ia terkejut pun menyebut asma Allah, senangnya dengan rezeki yang halal, ia sibuk dalam tarbiyah imaniyah untuk dirinya, keluarganya. Ambusakum wa ahlikum nara. Ketakutan yang luar biasa ia berpisah dengan keluarganya. Ia ajak dirinya, keluarganya, dalam majlisnya Allah, dalam nikmatnya salat malam, dalam senangnya berjamaah di masjid. Arifin membiasakan mengajak anak Arifin dari umur 4 tahun ke masjid. Sekarang Muhammad Alvin Faiz, Muhammad Amar Azikra, Muhammad Azka Najhan. Nanti punya yang bayi, umur 4 tahun ajak lagi ke masjid. Kenapa? Tidak ada yang bisa menolong anak Arifin nanti. Arifin juga akan sibuk dengan diri Arifin. Inilah yang berikan semangat kepada kita untuk mengajak keluarga kita, sahabat kita, siapapun yang bisa kita ajak. Maka melalui majelis yang mulia cahaya hati ini, jangan pernah sia-siakan hidup sesaat di dunia ini. Kecuali dalam ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak. Sibuk dalam perbaikan kebaikan, ikhlas, ingin ridha Allah, istiqamah untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahilham. Jangan lupa kembali kita zikir di masjid Allah ini, Az-Zikra Sentul, tanggal 27 Muharram 1 Desember. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, atas amal infak sedekah untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zikra. Insyaallah amal ini tidak hanya berberkah di dunia, tapi akan menjadi lentera di akhirat nanti. Terima kasih akhi fillah Ustaz Saleh Hasan MA, Ustaz Maulana, semua asatidah yang mulia. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maulana.